kong tekan ning pati. Kanyuwunku kanggo riko njogo tresno ningsun. Sayang aku tulus tresno sliramu. Tresno ra bakal ilang, kangen sansaya bekas. Tembang rindu kanggo riko, janji suci tekaning pati. Salam tresno dijogo, sajana toh panggonanmu. Sumpah tulus kanggo riko, salam rindu ning sliramu. Kau tresno ningsun.